Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kemarin merujuk dari bait yang mana? Hah? Mubtadi'un zaidun. Ya, kita baca ulang untuk perbaikan barangkali antum. Salam hafal juga ya. Sama-sama murojaah. مبتدأ زيد عاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغن في آثار ذالي وقسوة كصفة من النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائننا باستقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفدك عند زيد النامرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزن وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عديم بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا فخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. Dari situ ya, kemarin. Sekarang kita mulai dari bait. Wahathu ya. Wahathu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jami'iha tawasut al-khabar. Wa fi jawabi kaifa zaidun guldani fa zaidun istughniya anhu idh'urif. Wa ba'da lawla ghaliban hadhu al-khabar hatmun wa fi nasi yamin inda istaqar. وبعد واو عينت مفهوما معك مثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد اضمرا كضرب العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرة شعراء ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال بريحا فتئ وانفكى وهذه الأربعة لشبه نفي النول نفي متبعة فمثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جامعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لتالية ومنع سبق خبر ليس الصوفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص ونقص في فتئ ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى وحرف جر ومضمر شان اسما وإن وقع مهم ما استبان أنهم تنع وقد نزال كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الشهر هل شئت ماشي 20 بلوم سودة 20 يا يا baik kita mulai merajaah dari pajang berapa itu wahad bumayu alamu 136 وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. Atau sebelum itu ada yang hendak kita tambahkan ya, yaitu yang berkait dengan pembahasan tentang tempat-tempat di mana wajib khabar diakhirkan. Yang sebelumnya sudah kita lewatkan ada berapa tempat di mana khabar wajib diakhirkan. apa katanya? Kata Ibnu Malik. Hah? Yastawi al-juz'ani sebelumnya. Urfan wa nukran adi mai bayani. Apa sebelumnya? Hah? Apa sebelumnya? والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز تقديم إلا ضرر عينه فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عديم بيان ini tempat yang pertama ya di mana wajib khabar diakhirkan عرفا ونكرا عديم بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر ini yang kedua ya القصد استعماله منحصرا yang keempat أو كان مسندا لذي لم يبتدا yang keempat ini ya. Awala zimi sodri kamandi menjadi lima. Tambahkan lagi yang keenam. Itu al-khabar al-makrun bilfa. Iya, anda sudah melewatinya ini. Khabar yang bergandengan dengan fa. Seperti apa contohnya? Alladhi ya'tini falahu dirhamun. Alladhi ya'tini falahu dirhamun. Di sini khabarnya lahu dirham. Jumlah ismiyah. Mubtadanya alladhi. Si mausul. Kenapa? Di situ dikasih fa khabarnya karena li syibhihi bi jawabi syarat. Karena khabarnya mirip dengan jawab syarat kan? Jawab syarat lihat siapa yang datang ataupun orang yang datang kepadaku, maka bagi dia satu dirham. Sama dengan apa? Mirip dengan apa? Man ya'tini falahu dirham. Ya. Dan ada kaidahnya ya. Ya tentang ditambahkannya apa fa yang mirip dengan jawab syarat atau waqi'ah fi jawab syarat padahal dia bukan ya. Ada kaidahnya itu pembahasannya lumayan panjang. Ya kesimpulannya atau ringkasnya wala yaqtarinul khabaru bil fa illa idza kana al mubtada yushbihu syarata fil umumi wal istiqbal sudah lewat ya. Khabar tidak boleh bergandengan dengan fa kecuali apabila mubtadanya mirip dengan syarat dalam hal maknanya umum. Syarat kan umum kan? Man, umum. Alladhi juga umum. Ini kan? Mirip dengan syarat dalam hal keumuman dan istiqbal. Jadi fi'il yang setelahnya itu istiqbal. Man yakum, akumah misalnya. Ini juga sama. Alladhi ya'tini falhu dirham. Istiqbal. Kemudian, wa tarattu bima ba'dahu alaih. Dan dihasilkannya apa yang setelah fa oleh yang sebelumnya. Di sini dihasilkannya dirham dengan sebab datang. Ini ada tempat-tempatnya dalam Al-Quran banyak ya. Ada pembahasannya panjang ini. Jika ada umumnya demikian. Ya. Itu apa? Apabila mubtadanya mirip dengan apa syarat dalam hal umum dan makna istiqbal. Kemudian yang setelahnya atau jawabannya menunjukkan mana apa? Jawaban atau balasan. Yang berikutnya apa? Al-khabar al-muqtarin bil ba. Khabar yang bergandengan dengan ba. Ma Zaidun biqa'imin. Juga yang berikutnya al-khabar at-talabi. Al-khabarnya bentuknya talab. Zaidun idribhu. Enggak boleh idribhu Zaidun. Kemudian yang berikutnya al-mukhbar bihi an mud wa mundu. Ya. Khabar yang dia datang sebagai khabar dari mud dan mundu. Ya. Khabar yang datang sebagai khabar dari mud dan mundu apabila mud dan mundunya dijadikan sebagai apa? Mubtada. Contoh maraituhu mundu yauman. Apa takdirnya? Maraituhu mundu yauman. Amadu intifa'ir ru'yah ya yauman. Itu misalnya itu. Ya yaumannya sebagai khabar dan dia wajib diakhirkan. Ya, baru setelah itu kita masuk ke bait yang tadi. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وحذف ما يعلم لد ada kaidah penting di sini ya umum gitu mutarib yaitu membuang sesuatu yang diketahui pada marfu'at kecuali fa'il ya atau yang mansubat atau majrurat itu boleh ya dengan syarat apa yu'lam diketahui yang dibuang itu apa. Pada bab sila juga sudah lewat kan? Bisa dibuang. Ya itu kayak yu'lam. Diketahui bisa melalui qorina lafziyah atau apa ma'anawiyah ya kan? Wa hadfu ma yu'lamu ja'izun kama. Membuang sesuatu yang diketahui. apakah mubtada atau khabar atau maf'ul bih, ya kan, atau majrur, yang sudah kita tahu syaratnya jaiz, boleh. Ini kaidah yang umum, wa hadhu ma yu'lamu jaiz. Kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Ya. Sebagaimana kama taqul. Sini maknanya apa? Makna sirih. Berarti takdirnya apa? Ka qawlika. Tidak bisa dijadikan mausulah, tidak pas. Kalau maknanya mausulah, kalladzi taquluhu. Tak pas. Kama taqul Zaidun. Iramnya apa Zaidun? Mubtada hudhifa minhu khabaruh. Al-khabar. Ya. Kamu sebagaimana kamu katakan Zaid ba'da, setelah, ya, apa ba'da, ya, kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma, ya, ba'da di sini dzaraf iramnya muta'alli dengan apa, ayat taqul, ya, indakuma bisa qusud lafdhuh, ya, ba'da man indakuma, setelah man indakuma, yani setelah istifham man indakuma, maka dijawab dengan apa? Zaidun. Dibuang apa di situ? Khabarnya kenapa? Ya, karena mencukupkan dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Ya. Man indakuma Zaidun. Ini Zaidun indi. Boleh disebutkan, boleh dibuang. Kenapa? Maklum. Ya, khabarnya maklum. Ya, ya masuk juga. Ya, menurut sebagian dalam contoh ini pembuangan apa? Khabar adalah semisal contoh yang masyhur. Kharajtu faidha as-sabu'. Kharajtu faidha as-sabu'. Khususnya ketika kita bawa idha kepada apa? Isim atau huruf? Huruf. Ya. Huruf. Mufaja'ah. Fuja'iyah. Huruf fuja'iyah. Ya, ini takdirnya apa? Faidha as-sabu' hadirun ataupun mawjudun. Ya. Dan kalau kita bawa, ataupun kalau kita bawa idha-nya adalah idha apa? Ya, dzaraf di sana ada khilaf, ada yang mengatakan dzarafnya apa? Dzaraf makan, ada yang mengatakan dzarafnya dzaraf zaman, maka ketika itu i'rabnya boleh. Yang pertama, maka i'rabnya bagaimana? Ya, dzarafnya sebagai khabar muqaddam, sedangkan as-sabu' ya, sebagai mubtada mu'akhkhar. Takdirnya apa kalau dzarafnya dzaraf zaman? Fa fi waqti khuruji al-asad. Kalau dorofnya dorof makan, fa fi makani khuruji al-asad. Sudah gitu aja. Ya. Apa di antara syaid dari bait syair yang menunjukkan bolehnya pembuangan khabar? Man yahfad nahnu bima indana wa anta bima ya indaka radin wa ra'yu mukhtalifu at-taqdir nahnu bima indana rabun rabun. Ini contoh pembuangan apa? Khabar itu syahidnya. Ya nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu. Adapun contoh atau syahid dari pembuangan apa? Mubtada adalah semisal ayat man 'amila salihan fali nafsihi. Apa takdirnya? Man 'amila salihan fa'amaluhu li nafsi al-mahdhuf wa al-mubtada. Ya, fa'amaluhu apa? Khair. Contoh yang tepat untuk pembuangan mubtada dan khabar apa? Ya, pada pertanyaan apa? Hal Zaidun qa'im? Maka jawab apa? Na'am. Ya, kalau disebutkan apa? Na'am Zaidun qa'im. Kalau kita mencukupi dengan na'am boleh tidak? Boleh. Ya. Ya, aitu. Wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Ya. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif. I'rabnya apa fi jawabi ini jar wa majrur muta'alliq bi qul al-ati. Ya. Harus ada kadang pertanyaan seperti itu. Jadi antum kalau enggak hafal baitnya bingung. Ini jar majrur muta'alliq dengan apa? Sedangkan muta'alliq saya buang gitu. Ini potongannya saja. Singkat hafal. Ya. Afi jawabi kaifa zaidun qul danif. Ya. Danif i'rabnya apa? Sebagai khabar lil mubtada al mahdhuf. Ya. في جاوبي كيف زيدون كيف زيدون إعرابي أبا كيف زيدون كيف يا اسم استفهام مبني على الفتح محل رفع خبر مقدم يا وجوبا يا لتقديم وجوبا مدين زيدون مبتدا مؤخر جابي دانيف يا مقصودي أبا زيدون دانيف المحذوف هو المبتدا اكتفاء بما ذكر في السؤال بالمذكور في السؤال ففي جواب كيف زيد قل دانيف فزيد استغني عنه إذ عرف يا زيد إيرمية خبري منا استغني عنه يا مغير الصيغة نائب الفعل منا عنه زيد تيجكوبكن darinya maksudnya apa tiجكوبكن darinya tidak perlu disebutkan lagi nggak apa-apa gitu إذ عرف يا di sini إذنا للتعليل له karena sudah diketahui. Jadi tidak mengandung mana syartiyah. Ya. Yeah. Aida juga enggak mesti mengandung mana syartiyah. Kadang dia sekedar dorof saja ida. Contoh wadduha wal laili idza saja. Ya, yeah, wal laili idza saja hanya dorof saja tidak mengandung mana apa? Syarat sehingga dilihat konteksnya. Ya. Yeah. Itu juga demikian. Kemudian setelah itu apa? Paham tadi ya, dua bait tadi yang sudah lewat. Ya, وحذ ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دانف فزيد استغني عنه إذ عرف. Jadi bacaannya pun harus pas, jangan keliru, karena itu menampakkan antum faham tidak irobnya. Kalau salah baca, ya, berarti belum faham irobnya. وبعد لولا غالبا حذ الخبر حتم وفي نص يمين دستقر. Ada berapa pembahasan di sini? Hah? Ada dua ini. Potongan bait ini ada berapa pembahasan? Dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang ya laula, yang kedua al-yamin, ya. Ini pembahasan adalah tentang pembuangan apa? Khabar wujuban. Ya, pembuangan khabar secara wajib. Ya. Wa hadzu ma yu'lamu. Wa ba'da laula. Ya, ba'da dzaraf mansub muta'alliq bi hatmun al-ati. Ya, wa ba'da laula ghaliban hatm wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun. Ya. Ya, dia mudhaf juga. Ya, muta'alliq hatmun tadi. Wa ba'da laula qusid lafdhu ghaliban mansub ala nazil khafid. Ada juga yang mengatakan dia dzaraf zaman ghaliban azminah. Ya, ghaliban azminah. Wa ba'da laula ghaliban. Ya, ini fil ghalib. Hadzu ya, khabarnya mana? Hatmun. Berarti asal kalamnya bagaimana? Hah? Hadzul khabar hatmun ba'da laula. Pertanyaannya di sini. Ya. Terkait dengan pembuangan khabar atau terkait dengan maksud dari ucapan al-musannif dulu. Apa sih yang dimaksud dalam sunnah di sini? Wa ba'da laula ghaliban hatmun wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun. Apa ini maknanya beliau? Dari ghaliban di sini. Yang ditafsirkan oleh Asy-Syarih apa? Yaitu bahasanya apa? Membuang khabar adalah apa? Yang ghalib. Ghalibnya apa? Wajib. Tapi kadang apa? Iya. Kadang disebutkan gitu. Ini tafsirnya siapa? Asy-Syarih Ibnu Aqil. Tafsiran yang lain berarti ya, tafsiran yang lain apa? Apa? Setelah laula, ya setelah laula pada keadaan laula yang ghalib, apa keadaan laula yang ghalib? Ya khabarnya apa? Khabarnya itu am, mutlak. Maka dibuang wajib khabarnya. Tafsir yang kedua, makna wa ba'da laula ghaliban, yakni setelah keadaan laula yang umum. Keadaan laula yang umum itu bagaimana khabarnya? Keadaan khabar laula yang umum seperti apa? Kaunya am atau khas? Am. Iya. Maka apa? Wajib dibuang khabarnya. Ya, dalam hal ini ada berapa pendapat? Tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama, wajib dibuang, umumnya wajib dibuang. Kecuali apa? sedikit. Ini madzhabnya siapa? Ar-Rumani, Ibnu Syajari dan Asy-Syalaubin. Pendapat yang kedua madzhabnya jumhur, itu apa? Wajib khabarnya laula adalah kaun yang am dan dibuang. Wajib khabarnya laula kaun yang am yang dibuang. Ya, lantas bagaimana kalau didapati di situ disebutkan khabarnya laula? Ya, ditakwil kalau tidak bisa lahan nih. Kalau enggak lahan, ya kalau tidak lahan apa? Takwil, ditakwil itu jumhur. Nah, seperti ucapan penyair apa? Yudhibur ru'bu minhu kulal 'abdi walaula al-himdu yumsikuhu la sala. Di sini disebutkan apanya? Khabar laula itu laula al-himdu yumsikuhu, ada yumsikuhunya. Ya. Jadi kalau jumhur ditakwil atau dianggap lahan, dilihat dulu penyairnya. Ya. Kalamnya ini mu'tabar tidak? Ya. Kalau penyairnya bukan mu'tabar maka disalahkan lahan ini, kekeliruan. Kalau ternyata datangnya dari penyair yang memang mu'tabar ucapannya maka apa? Ditakwil. Tapi sulit juga ya mazhab ini. Mazhab yang ketiga. Kalau tadi yang pertama apa ya? Bagaimana? Khabarnya laula umumnya wajib dibuang kecuali sedikit. Ya, dibawa kepada ini. Ya, ucapan an-nazim oleh Asy-Syarih. Ya. Yang kedua mazhab jumhur itu bahwasanya khabarnya laula mesti kaunnya am. Dan tidak boleh disebutkan. Kalau ada datang kalam di situ disebutkan khabarnya laula maka apa? Imma disalahkan, imma dita'wil. Yang ketiga, nah ini sebagian atau kebanyakan pensyarah membawa ucapannya an-nazim kepada mazhab yang ketiga ini, itu apa? Ditafsil. Itu apa? Apabila khabarnya kan adalah kaunnya am dan ini yang sering, ya kan, yang sering, maka harus apa? Khabarnya dibuang. Ya. Terus yang kedua, apabila khabarnya kan adalah kaun yang apa? Muqayyad atau mukhta yang khas, ini jarang, maka ditafsil, ya kan? Ada kalanya di sana apa? Ada dalil yang menunjukkan apa? Kaun yang khas itu ini buang. Contohnya apa? Hal Zaidun muhsinun ilaika? Jawabannya apa? Laula Zaidun ya lahalaktum, misalkan. Ini laula Zaidun muhsinun ilayya gitu. Kalau tidak ada dalil, maka apa? Tidak boleh wajib disebutkan. Sepertinya pendapat yang ketiga ini yang pertengahan ya. Ya, yang paling enak gitu. Ya, mudah diterima dan kebanyakan apa? Pensyarah membawa kalamnya an-nazim ke pendapat yang ketiga ini. Sehingga terjemahannya wa ba'da laula ghaliban, setelah ya laula pada keadaannya yang paling umum yaitu apa? Datangnya khabarnya karena dalam keadaan apa? Berupa kaun 'am, maka wajib dibuang khabarnya. Bisa difahami itu? Ya. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar. Itu yang pertama, tempat yang pertama dari wajibnya khabar dibuang. Yaitu setelah apa? Ya, laula. Ya. Dengan rinciannya tadi, ya. Kemudian yang kedua, wa fi nafsi yaminin dastaqarr. Irami apa? Fi nafsi jar majrur muta'alliq bi istaqarr al-ati. Ya, wa fi nafsi yaminin. Apa maksudnya fi nafsi yaminin? Pada apa yang menunjukkan secara tegas kepada makna? Ya, sumpah. Seperti apa? La'amruk. Ya. La'amruka. Apa? Lanjutnya. La af'alanna hadha, la adribanna Zaidan. Terserah contoh, sekedar contoh ya. Ya. La'amruk la jitahidanna fi hifdzil Qur'an atau misalnya. Nah, di situ apa yang mahdhuf? Khabarnya. Takdirnya apa? La amri qasami. Boleh tidak yang ditakdirkan itu adalah mubtadanya? Kemudian la amri dijadikan khabarnya? Tidak bisa, kenapa? Adanya lamul ibtida. Ya. Yeah. Sehingga yaminullah. Yaminullah la af'alanna. Ini masuk tidak pada contoh wajibnya pembuangan khabar? Tidak, kenapa? Karena yaminullah mungkin yang dibuang adalah apa? Khabarnya qasami, atau yang dibuang adalah apa? Mubtadanya qasami yaminullah. Kenapa? Karena pada yaminullah tidak ada apa? Lam. Ya, lam. Kemudian ucapan beliau wa hatmun wa fi nafsi yamin, mengeluarkan apa? fi nafsi yamin, mengeluarkan semisal ahdullah. Karena ahad, ahdullah, kadang digunakan sumpah untuk sumpah, kadang digunakan untuk selain itu. Wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum, ya kan? Ya, kalau seperti ini bagaimana keadaannya? Kalau ahdullah laf'alanna, ini itu sumpah kan? Bagaimana ini? Wajib tidak disembunyikan khabarnya, dibuang khabarnya? Tidak boleh disebutkan ahdullah qasami atau ahdullah. Kenapa? La yatahattam fihi madza? Al yamin, tidak mesti di situ untuk apa? Yamin, sumpah. Paham ya? Wa fi nafsi yaminin dastaqarza. Iram ya, isim isyarah, ya. Mabni ala sukun wa hin rafin mubtada yaud ila. Afi nafsi za, kembali mana? Za. Za. Kembali ke mana? Za istaqar. Al hadzf, zal hadzf gitu. Istaqarra tetap juga, wajib juga gitu. Fi nafsi yamin gitu. Kembali pertama tadi kan? Ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun, hadzul khabar. Afi nafsi yaminin zal hadzf juga apa? Za al hadzf yani hadzul khabar. Apa? Istaqar. Faham ini? Selain itu apa? Ya, wa ba'da wawin ayyanat mafuma ma'aka mithli kullu sani'in wa masana'. Tempat yang berapa ini? Ketiga. Jadi apa? Wajibnya membuang khabar. Setelah wawu yang memastikan apa? Makna apa? Ma'iyah. Ya, makna kebersamaan. Ya, bisa digantikan posisi dengan ma'ayah. Secara makna gitu. Ya, contohnya apa tadi? Hah? Kullu sani' wa ma sana'. Yang lebih tepat apa itu? Maknya mausulah atau masdariyah? Masdariyah ya. Ya, maknanya beda tidak kalau maknya mausulah dengan masdariyah? Sama atau tidak maknanya? Beda. Kalau dijadikan maknya mausulah apa tadi? Kullu sani' wa ma sana'. Takdirnya apa? Kullu sani' ya. Apa wallazi sana'ahu gitu. Ya, berarti setiap pembikin bersama yang dia bikin. Khabarnya apa? Mahdzuf takdirnya muqtarinani. Kenyataannya tidak mesti ya orang yang memiliki keahlian bikin sesuatu kemana-mana dia bawa bikinannya. Ya kan? Capek apalagi dia tukang bikin apa? Meja, kursi, kemana-mana dibawa. Tapi kalau misalkan dibawanya mak-mak, sorry ya, bisa. Setiap pembikinnya bersama keahlian dia membikin, gitu kan. Wasun'ihi, muqtarinan. Kullu talibin, ya, mujtahidin wa... Apa? Wakitabuhu misalkan ya, muqtarinani. Ya kalau yang semangat, kemana-mana bawa kitab. Ya. Yang semangat, ya kemana-mana bawa apa? HP atau kitabnya di HP semua. Paham ini ya? Jadi wawunya harus bermakna ma kebersamaan. Kalau tidak, ya nggak boleh. Ya, tidak boleh dibuang. Ya disebutkan. Kecuali kalau tadi maklum sudah diketahui. Ya. Apa setelahnya? Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'a kamithli kullu sani'in wa ma sana'. Kemudian wa qabla halin ya wa qabla halin la yakunu khabara 'an alladhi khabaruhu qad umira. Wa qabla halin, qabla dharf mansub muta'alliq bi dengan lihat maknanya. Iya. Wa qabla halin la yakunu khabara. Ya, khabara ya. Sebelum hal ya. La yakunu khabara iramnya apa? La yakunu khabara jumlah ini. Wa qabla halin la yakunu khabara. La kan la apa? Nafiyah. Ya. Yakunu isimnya mana? Takdirnya huwa kembali kepada al hal khabara. Khabarnya. Ya, jumlah la yakunu khabara iramnya apa? Na'at, betul. Asan. Karena datang setelah nakir. Artinya apa berarti? Wa qabla halin la yakunu khabara. dan sebelum hal. Ini tempat yang berapa ini dari pembuangan atau wajib membuang khabar? 4. Yaitu sebelum hal yang tidak cocok dijadikan sebagai khabar. Aqabla halin la yakunu khabara. Anilladzi khabaruhu qadudmira. Dari mubtada yang khabarnya telah diidmarkan, dibuang. Paham? Ya. Anilladzi alladzi bagaimana? Mananya? Mubtada. Ya. Alladzi khabaru, alladzi khabaru mubtada. Atau khabaru dzalikal mubtada. Qad udmira, telah dibuang. Paham gak ini? Harus paham jadi perkalimatnya itu. Tempat yang keempat dari wajibnya membuang khabar adalah sebelum apa? Hal. Ya. Yang hal ini tidak cocok, tidak bisa dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang khabarnya disembuang, hilangkan. Ya. Dhabitnya bagaimana ini? Masalah ini dhabitnya. An yakuna al-mubtada masdaran, iya kan? Agar mubtadanya masdar. Ya. Wa ba'dahu hal, ya. Selainnya apa? Hal. La tasluh an takuna khabara. Ya. An dhalika al-mubtada. Ya. Wa hudhifa al-khabar lisaddi, ya, wujuban lisaddi al-hal masaddaha. Dibuang apa? Khabarnya karena hal sudah menduduki posisi. Ya, khabar ini buang. Contohnya apa tadi? Barbiyal abda musian. Barbiyal abda musian. Ya, barbiyal abda musian. Mana di situ khabarnya? Mahdhuf sebelum hal tadi, musian. Apa takdirnya? Ya, idha kana. Ini kalau maknanya apa? Mustaqbal, kalau untuk apa? Mudhi, idhkana. Sebagian mengatakan hasilun, dikasih hasilun. Ya, hasilan idhkana. Itu bebaslah. Ya. Irmi jelaskan, kananya kan apa itu? Naqis atau tamah? Tamah, iya. Karena di situ musian sebagai halnya. Ya, hal dari domir yang pada kana ini buang itu. Ya. Keluar dengan ucapan beliau, la yakunu khabara'ah. Hal yang cocok sebagai khabar. Bagaimana kalau halnya cocok dijadikan sebagai khabar? Wajib tidak menyembunyikan khabarnya? Tidak. Contohnya adalah apa? Seperti yang diriwayatkan oleh siapa? Ucapan orang Arab. Hah? Al-Akhfash. Ya kan? Zaidun qa'iman. Zaidun qa'iman. Sini qa'iman hal. Bisa enggak dia qa'im dijadikan sebagai khabar dari Zaid? Bisa. Nah, karena bisa, maka khabar tidak wajib di sini dibuang. Boleh disebutkan Zaidun sabata qa'iman atau Zaidun qa'iman. Jadi jumlah Zaidun qa'iman boleh tidak, Jafar? Ngantuk apa iya? Oh. Ya, Zaidun qa'iman. Dikaitkan katanya oleh Al-Akhfash. Ini Zaidun sabata qa'iman. فقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد ادمرا كضرب العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم أبا من يتبيني الحق منوطا بالحكم تبيني الحق منوطا بالحكم أبا من فيس تبيني الحق منوطا بالحكم يا sampingnya kan tabyin al haqq manutan bil hikam rezeki tabyin al haqq manutan bil hikam ya siapa mar ya tabyin al haqq apabila dikaitkan dengan hikmah ya. Tabyin al-haqqa penjelasanku ya atas kebenaran penjelasanku atas kebenaran apabila apa atau tabyin al-haqqa penjelasanku atas kebenaran idza kana manutan bil hikam apabila dikaitkan dengan hikmah ya, atau terjadi apabila dikaitkan dengan hikmah. Jadi penjelasan saya yang saya jelaskan itu senantiasa diikuti dengan hikmah. Penjelasanku terhadap kebenaran manutan bil hikam. Ya, didasarkan atas hikmah. Ya. Kemudian di sana ada beberapa pembahasan ataupun ada pembahasan yang al-musannif rahimahullah tidak menyebutkannya. Yaitu apa? Mawdi' yajibu fiha hadzu ya al-mubtada. Kalau tadi kan beliau menjelaskan tentang apa? Mawdi' yajibu fiha hadzu al-khabar, ya kan? Jadi khabar wajib dibuang di berapa tempat tadi? Yang pertama ba'da laula. Kemudian ya, nafsi nafsi yaminin, apa yang menunjukkan secara tegas kepada yamin. Kemudian ini ba'da laula, kemudian qabla hal. Ya, la yakunu khabara. Ya. Kemudian tempat yang berikutnya yang beliau tidak bahas adalah apa? Tempat-tempat di mana wajib di sana membuang mubjar. Yang pertama pada an-na'at, an-na'at al-maqtu' ila ar-rafa'. Marutu bi Zaidin al-Karimu. Ya, huwa al-Karimu. Wajib dibuang huwanya. Kalau untuk madh, untuk zam, untuk tarahum wajib dibuang. Kalau untuk bayan, bagaimana? Wajib tidak dibuang? Tidak, seperti pada sebagian seperti pada ucapan siapa? Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ala qaulin. Karena sebagian mengatakan i'tiradi, sebagian mengatakan di situ masuknya kepada an-na'at al-ma'tu' al-maqtu'. Kemudian tempat yang kedua dari wajibnya membuang apa? Mubtada. Itu apa? An yakuna al-khabar makhsusan ni'ma au bisa. Ketiga khabarnya adalah apa yang dikhususkan dengan nikmat atau bisa. Yeah. Ni'mar rajulu Zaidun. Takdirnya huwa Zaidun. Ini pada satu salah satu sisi i'rabnya, karena di sana ada beberapa sisi i'rab. Yeah. Ada beberapa sisi i'rab, tiga sisi i'rabnya. Ini salah satunya menjadikan Zaid yeah, al-makhsus bil madh sebagai apa? Khabar dari mubtada mahdhuf wujuban. Kemudian yang ketiga, apa yang dihikaikan oleh Mahakam Al-Farisi, yakni fi zimmati laf'alanna, fi zimmati laf'alanna. Takdirnya apa? Fi zimmati apa? Hah? Yamin, ya, yaminun, ya. Fi zimmati yaminun. Fi zimmati jar majrur. Khabar dia mubtada'i mana mahdhuf. Yaminun. Kemudian kapan lagi? An yakuna al-masdar na'iban yani al-fi'li, an al-fi'li, ketika masdarnya menggantikan dari fi'il. Contohnya apa? Ya sabrun jamil, seperti dalam ucapan penyair, saya hafal. Syaka ilayya jamali tulassara. Sabrun jamilun fakilana mubtala. Sabrun jamil, mubtala di situ menggantikan dari fi'ilnya. Ya. Mana khabar dia menggantikan dari fi'ilnya? Mubtalanya mana? Mahdhuf. Takdirnya ya, ya amri bagus juga. Amruna sabrun jamil, karena dia kan bersama keledainya. Kalau ya kan, kalau sendirian bisa amri ataupun sabri, sabrun jamil juga bisa. Ya, disesuaikan. Ya. Di antaranya contohnya apa? Sam'un wa ta'ah. Sam'un wa ta'ah. Ya, ini kami akan dengar dan taat gitu. Ya. Amruna sam'un wa ta'ah. Ya, kemudian setelah itu apa? Wa akhbaru bi tsnaini aw bi aktsara an wahidin kaum saratun syu'ara. Bisa saratin, bisa suratun. Ya. Wa akhbaru, mereka mengkhabari bi tsnaini aw bi aktsara. Satu mubtada dengan dua khabar atau lebih. Ya, an wahidin, dari satu mubtada. Kaum saratun syu'ara. Ada khilaf enggak terkait dengan jawaz madza ta'addudil khabar? Ada khilaf, tapi yang rajih boleh. Ya, di sana ada yang mempersyaratkan bolehnya. Yaitu apa? Ada tiga pendapat atau beberapa pendapat. Yang pertama boleh secara mutlak. Ya, apakah khabarnya apa? Berbeda maknanya. Ya, ataupun khabarnya dua khabar yang maknanya satu. Ataukah khabarnya jenisnya sama ataupun berbeda? Mutlak boleh. Ya, secara mutlak boleh. Yang kedua, mempersyaratkan bolehnya datangnya khabar berbilang ketika apa? Dua khabar memiliki apa? satu makna. Ya. Dua khobar tadi makna satu. Contohnya apa? Al-Burtuqalu Hulun Hamidun. Ini kan maknanya satu. Yaitu apa? Muzun. Ya kan? Maknanya muzun. Boleh kata sebagian mereka. Menghususkan yang seperti ini aja. Ya. Yang ketiga apa? Membolehkan apabila jenisnya berbeda. Ya. Sama-sama. Kalau jenisnya apa? Sama. Jumlah-jumlah. Isim-isim. Mufrad-mufrad dan seterusnya. Kapan di sana, atau kalau gini, bagaimana mereka yang tidak membolehkan berbilangnya khobar? Kalau ternyata didapati pada kalam yang fasih di situ, apa yang akhirnya khobar berbilang? Contohnya apa? Innahu huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Bagaimana takhrijnya? Kalau yang membolehkan khobar kan ini, khobar, khobarun ba'da khobarin. Bagi mereka yang tidak membolehkannya bagaimana? Ya, menakdirkan apa? Al-mubtada'at. Huwa ghafurun. Huwa al-ghafurul wadud. Huwa dul arsyil majid. Huwa gitu. Tapi takalluf ya. Ya. Di sana ada masalah, yaitu tiga permasalahan. Yang pertama, tidak boleh pengatofan. Kapan? Dalam khabar. Tidak boleh pengatofan. Ketika apa? Dua khobar maknanya satu. Contohnya apa tadi? Al-Burtuqalu Hulun Hamidun. Tidak boleh dikatakan Hulun wa Hamid. Nanti kesannya ada dua burtuqalnya. Ada yang manis, ada yang apa? Asam. Ya, Hulun wa Hamid. Yani manis campur asam gitu. Atau muz. Yang kedua, yang tadi dilarang pengatofan. Yang kedua, wajib diatofkan. Iya kan? Kapan itu? Apabila mubtadanya berbilang. Kemudian setiap khobar ya terkhususkan dengan sifat tertentu, ya kan? Contohnya apa? Banuna nih, syairun, apa lagi? Katibun, nahwiyun, faqihun. Ya, berarti dia punya berapa anak itu? 4 anak. Yang satunya syair, yang kedua katib, kemudian yang ketiga nahwi, yang keempat faqih. Ya, dengan huruf ataf. Boleh tidak dibuang huruf atafnya? Iya, padahal yang dimaukan beda-beda gitu sifatnya. Tidak boleh. Nanti kalau dijadikan satu, berarti semua anak empatnya tadi tersifati dengan empat sifat ini, ya kan? Padahal bukan itu yang dimaukan. Kemudian yang ketiga boleh, iya, dengan pengatofan, boleh dengan meninggalkan pengatofan. Kapan itu? Apabila mubtadanya satu, kemudian disifati dengan beberapa sifat. Zaidun, alimun. Apalagi zahidun, ya alimun zahidun, atau boleh alimun wa zahidun, boleh. Jadi faham ini kesimpulannya. Kapan wajib pengatofan? Ketiga, ya khabarnya apa fi makna wahid. Yang kedua wajib pengatofan, kalau tadi dilarang pengatofan ketika khabarnya fi makna khabarin wahid. Yang kedua, ya yajibu al-atof. Kapan? Ketika mubtadanya apa? Berbilang, kemudian ya, setiap khabar ya apa? Tersifat dengan sifat tertentu, ya. Kemudian yang ketiga, bolehnya apa? Pengatofan atau meninggalkan pengatofan. Kapan ketiga? Mubtadanya satu, kemudian khabarnya berbilang. Ya, kemudian selesai ya. Pembahasan tentang wa akhbaru bithnaini aw bi aktsara. Wa akhbaru bithnaini aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Setelah itu apa? Pembahasan tentang kana wa akhwatuha, tentang an-nawasikh. Nawasikh ada berapa macam nawasikh? Ada dua macam nawasikh. Yang pertama bentuknya al-af'al. Yang kedua bentuknya al-huruf. Apa saja nawasikh yang bentuknya al-af'al? Kana wa akhwatuha. Terus dhanna wa akhwatuha. Terus af'alul muqarabah. Itu nawasikh yang berupa fi'il ada tiga golongan, tiga bagian. Ya, kana wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha, af'al muqarabah. Kemudian nawasikh yang berupa huruf ada tiga juga ya. Yang pertama ya inna wa akhwatuha, kemudian ma wa akhwatuha ma nafiyah dari jenis ma itu hijaziyah. Ma wa akhwatuha dan la nafiyah lil jinsi ada tiga. Ya, sekarang kita masuk ke macam yang pertama dari nawasikh yaitu fi'il dimulai dari kana dan akhwatnya. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Tarfa'u kana al-mubtada irami fa al-mubtada. Irami tarfa'u kana al-mubtada. Hah, maful bi dari tarfa'. Fa'il mana? Kana isman hal dari hal min ya tarfa'ukan mubtada isman ya hal kauni isman lah tarfa'ukan al mubtada isman wal khabar ya wal khabar maful bih li fi'l al mahdhu yufassiruhuma ba'da apa setelahnya tansibuhu yani al khabar ka kana sayyidan Umar apa kira-kira sir rahasia dari didulukannya khabar kana kakana sayyidan Umar bukan kakana Umar sayyida eh. Yang pertama li hifzi harakatir rawi ya kan yang kedua bahwasanya amalannya apa kana pada yang mansub itu apa adhar kan ada pendapat orang kufah bahwasanya kana itu ya hanya beramal pada khabarnya saja isimnya tetap marfu sebagai mubtada seperti sebelumnya. Terfa'u kana al-mubtada isman al-khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Ka kana dhalla irmi apa? Ka kana. Jar majrur ta'liq bi mahdhuf. Mana mubtadanya? Dhalla. Ka kana dhalla fata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha. Fati'a wa infakka wa hadhi al-arba'ah. Hadhi isyara ila al-arba'ah. Fati'a. Fati'a wa infakka zala bariha. Ya. Wa hadhihi al-arba'ah li shibhi jar majrur ta'alluq bi mudfa' al-ati. Li shibhi nafin aw li nafin mudfa'ah. Ya rabu khabar li ya li hadhihi al-arba'ah lil mubtada. Ya. Wa mithlu kana dama mubtada mu'akhkhar. Ya masbuqan hal min dama ya ta'ti ma dumta musiban dirhama ya a'ti ma dumta musiban dirhama ada mahdhuf di situ apa ha a'ti ma dumta musiban dirhama a'ti butuh kepada berapa maful dua di situ bagaimana mana mafulnya ada enggak di situ ha disebutkan enggak mafulnya. Ya, dirhama bisa juga sebagai mafulnya. Ya. Maful yang kedua berarti apa? A'ti al-miskina gitu ya. A'ti al-miskina. A'ti madumta musiban dirhama. A'ti al-miskin madumta musiban. Berarti musibannya ada yang mahdhuf berarti. Ya. Kalau antum jadikan situ dirhama maful dari musib berarti dua mafulnya artinya mahdhuf semua ya. A'ti al-miskin dirhama. Ya. Madumta musiban dirhama. Atau kalau dijadikan dirhamanya sebagai maful yang kedua dari a'ti. Ya berarti yang dihadaf hanya satu mafulnya a'ti. Di sini ada beberapa pembahasan. Yaitu bahwasannya fi'il-fi'il ini. Kana dan akhwatnya. Ya dari sisi amalannya terbagi pada berapa bagian? Tiga bagian. Atau secara globalnya dua. Yang pertama. Ma ta'mal bila syartin. Yaitu apa? Kana dhalla batadha asbaha amsa wa sara ya kan laisa. Kemudian yang kedua ma ta'mal bi syarti an yataqaddamahu ya kalau ma ta'mal bi syart ini ada dua macam ya kan ada dua macam yang pertama bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw syibun nafi yang kedua bi syarti an yataqaddamahu ma masariyah marfiyah ya ma masariyah marfiyah apa saja tadi yang syaratnya agar didahului oleh nafi atau syibun nafi zala bariha fadia wan fakka ya itu syaratnya didahului oleh nafi atau syibun nafi ya penafiannya ini apakah disebutkan atau tidak? Iya kan? Contohnya apa yang penafiannya tidak disebutkan? Kalau yang disebutkan mah udah. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna al-haradun aw takuna min al-halikin. Iya. Ada yang lain contohnya? Wa abrahu, iya kan? Wa abrahu ma adama Allahu qaumi bihamdillah, bihamdillah ya. Bihamdillah muntatiqan mujida. Apa katanya? Ma abrahu ma adama Allahu qaumi bihamdillah muntatiqan mujida. Di situ apa? Syai di situ. Wa abrahu ini apa? Wa ma abrahu. Wa ma abrahu. Ada juga syai yang lain, tanfakku tasma'u ma hayita bihalikin hatta takuna. Ya, tanfakku tasma'. Ini la tanfakku. Senantiasa engkau akan mendengar ma hayita, ini selama engkau masih hidup, bihalik, orang yang meninggal, hatta takuna, sehingga engkau sendiri yang nanti mati. Ya. Tapi biasanya ada sumpah yang mahdhuf. Ya, ada sumpahnya, syaratnya kan? Ya, kayak tallahi tafta'u. Kalau tidak disebutkan berarti sumpahnya mahdhuf. Ya. Kemudian juga tidak ada bedanya apakah penafiannya dengan huruf seperti yang tadi contohkan atau dengan fi'il atau dengan isim. Apa contoh penafian dengan fi'il? Laisa yanfaku dha ghinan wa'tizazin. Laisa yanfaku dha ghinan wa'tizazin. Ya, kullu dhi 'iffatin muqillin qanu'. Laisa yanfaku, senantiasa dha ghinan, dia kaya. Senantiasa akan menjadi kaya, wa'tizaz dan mulia. Kullu dhi 'iffah, setiap orang yang afaf. Ya, muqillin atau muqillun qanu'. Sederhana dan qanaah. Bagus juga artinya ini. Laisa bi yanfaku dha ghinan wa'tizazin kullu. Itu isimnya laisa yang diakhirkan. Apa? Isimnya laisa yang diakhirkan. Ya. Kullu di iffatin muqillun qanu. Juga bisa juga menafinya dengan isim. Ghairu munfakkin asira hawan. Kullu wanin laisa ya'tabiru. Senantiasa akan menjadi tahanan bagi hawa nafsunya. Ya, setiap orang yang wanin menunda-nunda, berlambat-lambat, malas, laisa ya'tabir, yang dia tidak bisa mengambil ibrah pelajaran. Ghairu munfakkin asira hawa. Ya, kullu wanin laisa ya'tabiru. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya yang dipersyaratkan dalam amalannya dengan syarat yaitu apa? Selain tadi yang empat, dama. Apa syaratnya dama? Ya, agar didahului oleh ya ma masdariyah dan ya dan dzarfiyah. Contohnya apa? Dalam ayat awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, taqdirnya apa? Muddata dawami hayyan. Sekarang bagaimana? Kalau maknya hanya masdariyah saja, tidak mengandungi makna dzarfiyah. Bagaimana? Beramal tidak? Apa maknya, damanya di situ naqis atau tamah? Hah? Tamah dia, tidak beramal. Ya. Seperti amalannya kana dan akhwatnya. Apa kalau apa? Damanya hanya atau maknya hanya masdariyah saja, tidak mengandungi makna apa? Dzarfiyah. Maka dia tidak beramal seperti amalannya kana. Ya. Kalau ternyata didapati setelahnya mansub bagaimana tuh? Maka yang mansubnya dijadikan sebagai hal. Ya, hal. Contoh yu'jibuni madumta sahiha. Lihat yu'jibuni madumta sahiha. Di situ maknya hanya masdariyah saja. Takdirnya apa? Yu'jibuni dawamuka sahiha. Jadi sahiha itu sebagai apa? Hal dari kaf itu. Ya. Kenapa? Karena maknya bukan mudah. Kurang pas kalau dibawa kepada yu'jibuni mudatu dawamika. Tapi maknanya kan mengagumkanku. Ya, senantiasa engkau apa? Sehat. Bisa jaga kan tuh. ya, kesehatan. Kemudian tadi selain nafi apa? Syibu an-nafi. Ya, ada yang terlewat ya. Tadi yang empat tadi, fatiha zala bariha infakka, dipersyaratkan agar ia beramal seperti kana, merafakan isi minasoban khawar didahului oleh penafian atau syibu nafi. Misalkan apa saja syibu nafi itu? An-nahi. Ya, an-nahi seperti ucapan penyair. Sahih syamir wala tazal zakira, zakiral mawti, fanisyanuhu dolalun mubinus. Syaih mana itu? Wala tazal zakira al-mawti. Ya. Mana isimnya tazal? Anta, ya, la tazal anta zakirul mauti. Ini sebenarnya sederhana, cuma barangkali dia masih bingung gitu. Seharusnya enggak usah dipertanyakan lagi seperti ini. Masih ditanyakan lagi. Atau juga doa. Ya, apa contohnya? Ala islam ya darama ya daramayya ala albila wa la zala munhallan bi jar'aikal qatru. Ini syarat ini. Resiko tinggi kalau enggak hafal. Banyak faedah syair nanti. Yang harus lengkapi dan sebutkan syawahidnya di mana. Kalau di sini syawahidnya mana di sini? Ya, la zala ya munhallan. Ya. Haitsu ta'malu zala 'amala kana. Karena yataqaddamahu ad-du'a. La zala munhallan doa, semoga senantiasa ya kan. Hujan itu menyirami halaman rumahmu. Allah yaslami ya daramayya ala albila wa la zala munhallan bi jar'aikal qatru. Kalau mau hafal sih hafal insyaallah. Ya, kemudian selesai tadi ya, tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana, disebutkan di sini amalannya kana dan akhwatnya ya kan. Marafakan isim nasukun khabar. Tarfa'u kana mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyid al-umar. Kemudian disebutkan akhwatnya kana. Kakana dhalla bata adha asbah amsa. Kakana dhalla bata adha asbah. Apa amsa asbah amsa wa syara amsa. Wasara laisa zala bariha. Fati'a wa anfaka wa hadhil arba'ah. Kemudian disebutkan di situ apa yang beramal tanpa syarat. Ya. Dan yang beramal tanpa syarat dan yang beramal dengan syarat. Fati'a wa anfaka wa hadhil arba'ah. Ya li syibin nafin au li nafin mutwa'ah. Ini beramal dengan syarat. Didahului penafian atau syibun nafi. Kemudian berikutnya, mamitlukana dama masbuqan bima. Ini juga dengan syarat. Masbuqan bima. Ka'ati madumta musiban dirhama. Apa setelah itu? Wa ghairu madin mitla uqad amila inkana ghairu madin min hustu'mila. Pembahasan tentang apa ini? Tentang apa? Tentang? Amalannya apa yang bertasaruf dari? Ya, kana dan akhwatnya. Jadi yang beramal bukan hanya apa? Bentuk mudinya saja kalau disebutkan dari contoh-contoh kan mudi semua itu. Kana dhalla bata adha asbah apa amsa? Kana dhalla bata adha asbah. Semuanya bentuknya mudi. Kesannya kan sepertinya yang beramal hanya mudinya saja. Maka ditepis dengan ucapan beliau, ya wa ghairu madin mithlahu qad amila. Ya. Apa ya Rabbnya mithlahu? Hal dari dhamir yang ada pada amil atau na'at sifat dari maful bi mahdhuf. Taqdirnya apa? Amila amalan mithlahu. Amila amalan mithlahu. Yeah. Wa ghairu madin. Selain madinya. Apa selain madi? Sebutkan. Selain madi. Mudhari'. Amr. Isim fa'il. Masdar. Ya kan? Masdar itu. Yeah. Wa ghairu madin mithlahu qad amila. Mithlahu mithla al-madi. Ya kan? Qad amila. Aslinya apa? Berarti susunannya ghairu madin qad amila mithlal madi gitu kan? Mithla madi, mithlal madi. Tapi dengan syarat. Apa? In kana ghairul madi minhu istu'mila. Apabila in kana ghairul madi selain madi itu minhu istu'mila. Digunakan darinya minhu muta'alliq dengan istu'mila. Naibul fa'il istu'mila ghairul madi. Jangan bingung ya. Makanya itu harus baca-baca dulu. Merojah dulu. Jadi kesimpulannya apa? Selain madhi pun. Ya. Beramal seperti apa? Madhinya. Dengan syarat apa? Memang digunakan selain madhinya itu. Nah, dari sini mengisyaratkan kepada apa? pembagian dari kana dan akhwatnya dari sisi apa? Tasarruf dan adamuh. Yaitu kepada berapa bagian? Yang lebih rinci kepada berapa bagian? 3 bagian. Jadi kana dan akhwatnya dari sisi tasarrufnya dan tidak bertasarrufnya ada 3 macam. Yang pertama, yang tidak bertasarruf sama sekali. Artinya dia datang dalam bentuk apa saja? Mudinya saja. Yaitu apa? Laisa dan dama. Laisa dan dama hanya datang bentukkan mudinya saja. Ya, betul ya, laisa dan dama ya. Ya, laisa dan dama. Kemudian yang kedua, apa yang dipertanya bertasarruf? Maya tasarruf, tasarrufan naqisa. Apa saja fiil-fiilnya? Kalau naqis itu apa dulu? Dia bertasarruf tapi tasarrufnya naqis. Apa saja berarti? Datang darinya fi'lun madh, fi'lun mudhari', kemudian isim fa'il. Sudah 3 saja. Apa saja fi'il-fi'ilnya? Zala, fati'a, bariha, infakka. Ada berapa? 4. Yang ketiga, ma yatasarruf tasarrufan taman. Datang darinya ya, madhin mudhari', terus amr, terus isim fa'il, terus masdar. Apa itu? Ya, sisanya kana, walla, bata, adha, asbaha, amsa. Ya, ini datang darinya apa? Madin, mudhari, amr, fa'il, apa? Asar. Ya, contoh yang paling lengkapnya adalah kana. Ya kan, contoh kana datang dalam bentuk mudinya apa yang beramal? Fakanallahu ghafur rahim, atau selainnya banyak. Yang mudhorinya, ayakun rasulu alaikum syahida. Yang fil amrnya, qul kunu hijaratan aw hadida. Yang isim fa'ilnya, ada ucapan menyair. Ada yang hafal enggak? Wa ma kullu man yubdi al-bashashata kainan ya akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Ya, kemudian juga datang darinya ya masternya apa contohnya? Bibadlin wa hilmin, apa? Bibadlin wa hilmin sada fi qaumihi al-fata wa kaunuka iyyahu 'alayka yasiru. Lengkap itu matakana. Yang lainnya silakan digiaskan. Ya. Yang lain singkat saja dikiaskan. Ini bukan sama, bisa dikiaskan. Ya. Ya, ayat faham ya. Wa ghairu madin mitlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istu'mila. Slide apa? Atau sebelum itu kita sebutkan dulu beberapa makna dari kana dan akhwatnya. Ya. Kana mana ya, Pak? Thubutu madmunil jumlah lismiha. Sudah lewat semua ini. Tetapnya kandungan jumlah ya, untuk isimnya. Imma ma'adawam, ya kan? Wa kana Allah qadira. Ma'adawam kan? Senantiasa Allah memiliki qudrah. Ya. Imma ma'al intiqa' ama imma ma'al intiqa' kana asyikhu syaban, imma ma'al hal untum khair ummah, contohkan oleh sebagian dari nahu. Imma ma'al istiqbal, ya khafuna yauman kana syarruh mustatira. Ya. Jadi kana maknanya thubut madmunil jumlah lismiha, tetapnya kandungan jumlah untuk isimnya. Ada kalanya ma'ad dawam terus menerus, ada mal inqita atau al-hal atau mustaqbal. Dilihat di situ konteksnya. Kalau dhalla ittisafu al-mukhbar anhu bil khabar fi atau nahara fi waqti an-nahar atau an-nahara. Ya. Ittisafu al-mukhbar anhu, kalau mukhbar anhu mubtada, bil khabar dengan khabar, nahara di siang hari. Kemudian apa lagi? Adha waktu fi waqti duha, sama. Ittisaf al-mukhbar anhu bi al-khabar fi waqti ad-duha. Terus apa? Fata fi waqti al-layl. Terus asbah fi waqti ya as-sabah. Terus amsa waqti fi waqti al-masa. Terus ya sara apa nai sara? At-tahawul wal intiqal min dhatin ila dhat. Contohnya sara sara tinu ibriqa. Atau min wafsin ila wafsin. Contohnya sara al-adu habiban. Ya. Baca cepat. Apa lagi? Laisa apa? Linafi al-hal. Jadi kalau tidak ada qarinah, tidak ada qaid, maka dia untuk menafikan sekarang. Laisa zaidun qa'iman sekarang. Kalau amus, ya dikasih keterangan amus. Ya. Kalau tidak ada qarinah, ya hanya menunjukkan keterangan waktu tertentu, maka untuk hal atau linafi al-hal. Zala wa akhwatuha, mananya apa? Mulazamatu al-khabar mulazamatul khabari al-mukhbara anhu. Iya kan? Mulazamatu apa? Al-khabar al-mukhbara anhu ala hasabi ma yaqtadhihi aw ma taqtadhihi al-hal, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Ya, mulazamahnya itu sesuai dengan keadaan. Bisa terus-menerus, bisa menunjukkan sering gitu. Ma zala Zaidun dhahikan. Jadi dia ketawa terus. Ya enggak terus-terus saya mati ketawa terus, tidak. Tertawa ya paling banyak, paling lama, ukurannya lama, sebagaimana. Ada juga yang mau terus-menerus. Mazala amrun arzaqal a'in. Ya kan? Arzaqal a'in senangnya sedih seperti itu. Ya. Jadi mulazamahnya al-hasabima taqtadihi al-hal. Tapi kadang juga kana dhalla asbaha amsa, datang dengan mana apa? Sara. Kadang apa? Kana dhalla asbaha amsa, datang dengan mana? Sara. Contoh wa futihat as-sama'u fa kanat abwabaini wa sarat abwaba. Dhallat dhalla wajhuhu muswadda, ini sara wajhuhu muswadda. Dari konteks yang kita tahu ya. Kemudian semisal sara ada lagi 10 yang lain. Ada aba, raja, ada, istahala, qu'ada, hara, irtadda, tahawwala, wada, raha. Sudah kita lewatkan contoh-contohnya ya. Setelah itu apa? Wa ghairu madin mitlaqul amila. Sudah ya. Wa fi jami'iha tawassut al-khabar. Ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Kita berlomba dengan waktu nih. Jangan-jangan kalah nih. Sudah berapa itu? Fa fi jami'iha tawassut al-khabar. Pada semuanya. Fa fi jami'iha hang bagaimana? Kana wa akhwatuha. Pada semuanya kana dan akhwatuha tawassut al-khabar. Ini wa fi jami'iha muta'alliq dengan apa yang lebih tepat? Ajiz al-ati. Wa fi jami'iha tawassut mansub sebagai aful muqaddam. Tawassut al-khabar. Ajiz. Ya, bolehkan. Aslinya apa? Ajiz tawassut al-khabar fi jami'iha, bolehkanlah ya khabar berada di tengah-tengah ya pada semuanya ya. Karena dan akhwatnya wa kullun samqahu dama hadar. Kullun mubtada, khabarnya mana? Khabarnya mana? Wa kullun samqahu dama hadar. Hadar sabqa maful bi muqaddam li hadar ya. Samqahu ha ad-dhamir ya'ud ila sabqahu. Hah? Ya, dhamir balik mana? Wa kullun sabqahu dama. Al-haq balik mana? Khabar kan? Samqa al-khabar. Iya kan? Dama. Sebagai apa? Maful bi dari sabqa. Berarti susunan asalnya bagaimana? Kullun hadara. Iya kan? Kullun hadara. An yasbiqa. Al-khabar dama, semuanya melarang. Untuk apa? Khabar mendahului apa? Dama. Iya. Bahasa yang pertama tadi bagaimana? Boleh. Untuk apa? Untuk apa? Khabar berada di tengah-tengah. Ya, di antara apa? Kana dan akhwatnya dengan isimnya. Ya. Ini ada rinciannya, ada berapa pembahasan ini? Ada 6 ya. Ada 6 pembahasan. Ya, di antaranya ini satunya. Ya. boleh di tengah-tengah. Ya. Ada enam pembahasan. Masih kuat kan? Pembahasan yang pertama, wajib khabar untuk di akhirkan kapan? Ketika i'rabnya mubtada dan khabar ghairu zahir, muqaddar semua atau muqaddar semua atau mabni semua. Kana ya, sadiqi apa? Apa? Adui. Kana sadiqi adui. Mana ini enggak kelihatan? Mana isim, mana khabarnya? Ya hukum asalnya diterapkan ketika itu wajib yang terakhir sebagai khabar. Kemudian yang kedua, kapan? Ketika khabarnya di hasr. Contohnya apa? Wa ma kana salatuhum, wa ma kana salatuhum 'inda al-baiti illa muka'an wa tasiyah di hasr. Ya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yaitu apa? Wajib untuk khabarnya diletakkan di tengah-tengah antara amil dan isimnya. Wajib. Ya, hanya itu pilihannya. Iya kan? Hanya itu pilihannya. Kapan itu? Pada semisal contoh, ajibtu an yakuna fiddari sahibuha. Ajibtu an yakuna fiddari sahibuha. Boleh tidak dikatakan ajibtu an yakuna sahibuha fiddar? Tidak boleh. Nanti apa konsekuensinya? Bomirha akan kembali kepada sesuatu yang mutaakhir lafzan wa rutbah. Sekarang boleh tidak didahulukan dari annya. Ajibtu misalkan. Ajibtu fiddari an yakuna apa sahibuha. Boleh tidak? Tidak boleh juga ini, kenapa? Karena mengharuskan untuk mendahulukan apa? Makmulnya apa? Iya, mendahulukan makmulnya silah ya. Dari silahnya. Ya. Karena mengharuskan mendahulukan makmul silah dari mausulnya gitu. Mausulnya mausul harfi di sini ya kan? An mausul harfi. Ya. Tadi kalau dikatakan apa? Yu'jibuni apa? Fiddari an yakuna sahibuha, itu mengharuskan apa? Mendahulukan makmulnya silah. Ya, dari mausulnya itu tidak boleh. Jadi kata yang kedua adalah apa? Wajib untuk apa? Ya, di tengah-tengah kan apanya? Khabarnya. Ya. Kapan? Ketika diakhirkannya khabar mengakibatkan kembalinya apa? Ketika diakhirkannya apa khabar mengakibatkan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang mutaakhir lafzan wa rutbah. Juga ketika didahulukan dari apa? An mengakibatkan didahulukannya apa? Ma'mulnya silah dari mausul. Yang ketiga, wajib didahulukan dari fi'il dan ya, fi'il dan isimnya semuanya. Kapan? Ketika khabarnya adalah berupa isim istifham. Kaifa kana Zaidun ataupun aina kana Zaidun. Yang keempat, tidak boleh ya diakhirkan dari isimnya. Tidak boleh diakhirkan dari isimnya. Tapi boleh apa? Ditengah-tengahkan antara fi'il dan isimnya atau didahulukan dari keduanya. Yang dilarang diakhirkan. Ya, kapan ini? Apabila isimnya bersambung dengan sebagian dhamir yang kembali kepada sebagian khobor. Dan di sana tidak ada penghalang untuk didahulukan dari fi'ilnya. Contohnya apa? Kana fiddari sahibuha. Kana fiddari sahibuha. Ya. Boleh tidak diakhirkan? Kana sahibuha fiddar. Enggak boleh, tadi rasanya sama. Mengakibatkan kembalinya dhamir kepada sesuatu yang terakhir lafzan wa rutbah. Kana fiddari sahibuha boleh. Atau fiddari kana sahibuha juga boleh. Ya. Contoh yang lain, kana ghulama hindin ba'luha. Tidak boleh dikatakan kana ba'luha ghulama hindin. Boleh di tengah, kana ghulama hindin ba'luha, atau didahulukan. Ghulama hindin kana ba'luha. Yang kelima, imtina'u taqaddum. Tidak boleh didahulukan dari fi'il dan isimnya. Tidak boleh didahulukan isim dan fi'ilnya. Hanya boleh untuk di tengah-tengahkan atau diakhirkan. Ya. Contohnya apa? Hal yang dari hal kana Zaidun shadiqaka. Tidak boleh dikatakan hal. Tidak boleh dikatakan misalkan apa? Shadiqaka hal atau hal shadiqaka. Karena Zaidun tidak boleh. Yang boleh hanya apa? Hal kana Zaidun sodiqoka atau hal kana sodiqoka. Zaidun yang keenam boleh dengan tiga sisi. Contohnya apa? Kana Muhammadun sodiqoka. Boleh dengan tiga sisi. Kana Muhammadun sodiqoka atau kana sodiqoka Muhammadun atau sodiqoka kana Muhammadun. Ya. Wa kullun sabqahu dama hadar. Semuanya sepakat ahli nahu. Ya. Untuk melarang. Ya, mendahulukan apa? Khabar dari dama. Yang dimaukan apa ini yang rajih? Yang dimaukan bahwasanya mereka sepakat tidak boleh khabar mendahului dama. Maksudnya apa? Mendahului madama. Ya, mendahului madama itu yang tidak boleh. Contohnya apa? Qaiman, madama Zaidun tidak boleh. Adapun kalau didahulukannya khabar dari damanya boleh tidak? Ma qaiman dama Zaidun? Ya ada khilaf, kalau itu ada khilaf. Tidak bisa diterapkan kullun kalau itu. Ya, sebagian membolehkan, sebagian melarang. Ya Allah, sudah habis nih. Belum 20 ya. Berapa lagi? Masih panjang. 7 lagi. Lanjut aja. 20 nanti gak selesai ini merujanya. Hari Sabtu ya mulai tesnya. Kata kasabgu khobarin mannafiyah. Ya. Faji' biha matluatan la taliyah. Demikian pula apa maksudnya? Kadzaka, demikian pula apa maksudnya? Kadzaka sabgu khobarin mannafiyah. Khobar dia kan, maksudnya sabgu khobarin mannafiyah. Demikian pula dilarang. Mendahulukan apa? Khobar dari ma'an nafiyah. Ya, dari ma'an nafiyah. Kalau tadi dengan kesepakatan, kalau ini dengan adanya khilaf, iya kan? Ya. Boleh tidak untuk mendahulukan khabar dari ma'an nafiyah? Sebagian membolehkan, sebagian apa? Melarang. Ya. Di sini ada dua gambaran, iya kan? Ada dua keadaan. Yang pertamanya apa? Ma'nya adalah sebagai syarat dari beramalnya fi'il. Ya, seperti bersama apa tadi? Zala bariha infakka fatia. Yang kedua, ma'nya bukan sebagai syarat dari beramalnya fi'il. Ini masuk kepada kana, misalkan makana. Ya. Boleh tidak mendahului ma, ada khilaf. Sebagian apa? Melarang. Tidak boleh dikatakan apa? Qaiman mazala Zaidun. Ya, sebagian ada yang boleh tidak? Ada saja yang boleh kan. Ya. Atau yang ma-nya bukan sebagai syarat, contohnya apa? Qaiman makana Zaidun. Ya. Qaiman makana Zaidun. Itu juga ada khilaf semua. Tapi kalamnya al-musannif seperti di sini mutlak ya, tidak boleh ya. Apa sih sebab yang menyebabkan adanya khilaf untuk khabarnya mendahului ma? Yaitu pada letak ma-nya ini, apakah ma itu laha as-sodara atau tidak, ya kan? Dia berhak adalah dia adalah isim yang wajib didahulukan atau tidak, seperti jenis ifham, ya kan? Syarat, dari situ ada khilaf. Ya. Kalau maknya adalah sebagai syarat dari beramalnya, ya maka ini sebagian membolehkan seperti Ibnu Kaisan dan An-Nahas membolehkan. Qaiman mazala Zaidun. Sebagian melarang. Ya, adapun kalau maknya sebagai bukan sebagai syarat dari beramalnya, mana ini juga sama ada khilaf, sebagian melarang, sebagian membolehkan. Qaiman makana Zaidun. Ya. Tapi yang difahami dari ucapannya An-Nadhi mutlak ya, enggak boleh ya. Ma'an nafiyah sudah. Ya. Nah, di sini dari kalamnya An-Nazim ada dua mafhum. Ya, itu apa? Mafhum yang pertama, apabila penafiannya dengan selain ma, maka apa? Boleh. Tidak hulukan apa? Khobarnya. Seperti ucapan penyair, mah adilu fa'iman apa? Lan adroha. Ya. Mah adilu fa'iman lan adroha. Bimithli au ahsana min syamsil duha. Di sini syaitnya mana? Fa'iman. Tidak hulukan. Apa ya? Khobarnya. Ya, kenapa? Karena penafiannya bukan dengan ma, tapi dengan lan. Mah adilu fa'iman. Ya, lan adroha. Kalau seperti ini, kalau yang tidak disebutkan dalam syarah, mungkin ada yang keluar, tapi saya lengkapi saja baitnya. Pengalian menghafal, yang harus dihafal, yang ada di bait saja, yang ada di syarah ya. Kalau yang sudah syarah, saya sebutkan lengkap, paling antum sebutkan syaitnya di mana gitu. Keringanan ini. Kemudian juga, mafhum yang kedua, bagaimana? Boleh untuk khabarnya didahulukan dari fi'ilnya. Karena larangannya Ya, faji biha matluwatan la taliya. Datangkanlah biha mak tadi matluwatan dalam keadaan diikuti. Iya. Diikuti oleh khabar. Bukan datang setelah khabar. Iya. Berarti mafhumnya boleh di situ apa? Khabar mendahului fiilnya. Ya. Contohnya apa? Ma qaiman kana Zaidun boleh. Yang dilarang apa? Qaiman makana ya Zaidun menurut Ibnu Malik. Ya, ini pun yang kedua tetap ada yang melarangnya. Kemudian wa man usabi khabarin apa? Laisa stufi wa du tamamin ma bi raf'in yaktafi. Enam lagi ya. Masih enam lagi. Insyaallah. Wa man usabi khabarin laisa stufi. Man u'ira bi apa? Mubtada khabarnya apa? Ustufi ya wa man'u sabqi khabarin laysa sufi sabq diidhafahkan kepada khabar idhafah apa kepada apa masdar kepada fa'ilnya ya laysa iramnya maful bi dari sabq ya maknanya jelas kan ya pendapat yang melarang untuk khabar mendahului apa laysa ustufi itu dipilih artinya apa tidak boleh khabarnya laysa mendahului laysa tidak boleh dikatakan qaiman laysa Zaidun. Ya. Ini mana jelas. Ya. Ada enggak yang bolehkan? Ada. Berdalil dengan ayat ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Syahid mana? Syahid adalah di situ didahulukan ma'mulnya khabar laisa yaitu yauma ya'tihim ini kan ma'mulnya masrufan. Kalau ma'mulnya saja bisa didahulukan katanya dari laisa, berarti otomatis atau seharusnya juga apa? Khabarnya pun boleh mendahului laisa. Cuma ini kaidah ini tidak mutlak ya, tidak mutlak. Iya, sebagian tempat tidak seperti itu keadaannya, ya kan? Wa du tamamin ma bi raf'in yaktafi. Ya, adapun yang tam dari kana dan akhwatnya adalah apa yang dia mencukupkan dengan apa? Marfu'nya. Itu yang tam, ma yaktafi bi marfu'ihi. Adapun yang naqis lawannya apa? Ma lam yaktafi bi marfu'ihi. Ya. Berarti ini ada pemberitahuan dari beliau bahwasanya kana dan akhwatnya terbagi pada dua pembagian yang lain. Yang pertama yang tam, yang kedua naqis. Ya. Ada di sana fi'il-fi'il yang dia melazimi an-nuqsan. Yaitu dua fi'il itu apa? Fati'a dan zala. Ini melazimi apa? Nuqsan. Di sana ada fi'il-fi'il selain ini, selain yang dua ini, kadang datang sebagai dalam kadang datang dalam keadaan apa? Naqis, kadang datang dalam keadaan tam. Itu apa? Sisanya tadi selain apa? Fatia dan zala yazalu. Ya. Selain apa? Fatia dan zala yazalu. ولا يلي العامل معمول الخبر الا اذا ظرفا اتى وحرف جر jelas ya rabbnya wala yali al-amila ma'mulul khabar illa idza dhurfan dhurfan apa ya illa idza dhurfan ata aw harf jar hal dari dari fa'il fi ata dhamir mustatir fi ata illa idza ata dhurfan ya tidak boleh ya ma'mulnya khabar mendahului amil ya yang maksudnya amil ini apa kana dan akhwatnya jadi khabarnya ma'mulnya khobar kana dan akhwatnya tidak boleh ya datang setelah amil langsung gitu ya ini mencakup dua keadaan keadaan yang pertama ma'mulnya khobar didahulukan atau didatangkan setelah amilnya ya kan kana ta'amaka zaidun akilan tidak boleh sebagian membolehkan ya kan yang kedua didahulukan semuanya dua-duanya khobarnya dan makmulnya dari isimnya tapi yang datang makmulnya dulu karena ta'amaka akilan Zaidun sebagian melarang sebagian membolehkan ya kalau yang zahir dari kalamnya an-nadhim dua ini tidak boleh iya kan dua ini apa tidak boleh berarti di sana ada surah satu surah yang dibolehkan oleh beliau itu apa ketika khabar dan makmulnya dua-duanya didahulukan dari isimnya dalam keadaan yang datang setelah amil adalah apa dulu khabar dulu setelah itu apa makmulnya kana akilan tu'amaka Zaidun boleh. Ya. Adapun kalau ma'mulnya, khobarnya adalah dhorof atau jar majrur, maka boleh datang setelah apa? Amilnya. Kana indaka, ya, kana indaka Zaidun muqiman. Kana fil masjid Zaidun qaiman, misalkan. Ya, ini boleh. Tapi yang rajih mana? Boleh atau tidak? Ma'mulnya khobar datang setelah amil. Yang enggak ada takaluf boleh ya. Syawahidnya banyak. Yang mereka tidak memperbolehkannya harus menakdirkan, menakdiran. Itu dhamir apa? Dhamir apa? Sya'an. Ya tamud marasyan isman in waqa. Muhimu masaban annahum tana. Yang namanya murojar banyak ya. Hari Ahad cuma ada kegiatan. Kalau enggak ada kegiatan hari Ahad kita masuk. Sampai duhur kalau perlu bisa selesai ya. Wa mudmar shan isman in waqa muhim mustaban annahum tana mudmar ya rabbi maful bizi inwi ya wa mudmar shan isman halari mudmar ya inwi apa dhamir shan gitu ya kan niatkanlah dhamir shan sebagai apa isimnya apa kana dan akhwatnya gitu kapan in waqa apabila terjadi muhim mustaban annahum tana sesuatu yang mengesankan. Apa yang jelas tidak bolehnya? Apa yang jelas tidak bolehnya katanya? Datangnya ma'mul khabar setelah amil. Jadi kalau datang dari kalam Arab yang fasih, ma'mul khabar setelah amilnya, maka ditakdirkan pada kana dan akhwaj apa? Dhamir sya'an katanya. Adapun yang membolehkan ya tidak perlu apa? Ditakdirkan dhamir sya'an, itu lebih mudah. Iya kan? Contohnya apa? Qanaqidu haddajuna hawla buyutihim. Apa? Lima kana iyyahum atiyatu awada. Jangan bingung ya. Lima ya minimal antum tahu ini yang mungkin keluar gitu kan. Di sini mana syaitnya? Hah? Ya walaisa. Bima kana iyyahum atiyah awada. Aslinya apa? Bima kana atiyatu awada iyyahu awadahum itu kan? Awadahum. Di sini ada ma'mul khabar, yaitu ma'mulnya awada, awadan khabar. Isimnya kana, atiyah. Khabarnya awada. Ma'mulnya awada, iyahum didahulukan. Yaitu setelah amil kana. Maka menurut mereka yang melarang, harus menakdirkan pemberisiannya kana hu. Gitu. Akhirnya jumlahnya setelahnya sebagai khabar. Pada mahalnya apa? Rofa. Paham? Tapi yang membolehkan ini lebih mudah. Contoh yang lain. Fa'asbahu wannawa alima arrosihim. Terus apa? Walaysa kullannawa tulqil masakinu. Sama juga walaisahu takdirnya. Tapi yang membolehkan tidak perlu penakdiran lagi. Iya. Kenapa tidak boleh katanya? Ya, karena di situ kulla itu ma'mulnya khobar. Khobarnya kan tulqi. Iya. Al-masakin sebagai isimnya laisa. Tapi yang rajih boleh. Waqad tuzadu kana fi hashwin kama kana suha ilma man taqaddama. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الشهر وده فسيطية ya tanggung فقد زاد كان في حشو كما kadang ditambahkan kana kadang dijadikan kana itu zaidah kana saja secara khusus dengan lafaz yang madhi ya kan ya fi hashwi di tengah-tengah bukan di awal kenapa karena di awal itu mahalul i'tibar bukan pula di akhir kenapa di akhir mahalu mahattu al-fawaid al-faidah ya. Dan Ibnu Mas'ud membolehkan untuk ditambahkan apa? Karena di antara dua yang saling lazimi, mubtada dan khabar, apa? Fi'il dan marfu'nya, sila dan mausulnya, sifat dan mausufnya. Iya kan? Ya, boleh juga ditambahkan antara atif dengan ma'tufnya. Ya. Antara ni'mah dengan fa'ilnya, antara huruf jar dengan majrurnya. Ya saja dikatakan oleh Asy-Syarih Ibnu Aqil yang dikiaskan hanya pada apa? Ma' ta'jubiyah dengan fi'ilnya. Sebagaimana dicontohkan oleh An-Nadhim. Iya kan? Apa katanya? Waqad zadu kana fi hashfin kama kana sahha ilma man taqaddama. Tapi di sini mutlak juga ya ibaratnya an-nazim. Waqad zadu kana fi hashfin. Hashfin tengah-tengah dari sesuatu yang sering lazimi. Cuma yang dicontohkan di sini yang bisa dikiaskan. Ya, itu pada ma ta'jubiyah dengan fi'ilnya. Antara ma ta'jubiyah dengan fi'ilnya. Ma kana sahha ilma man taqaddama. Ya. Dan kadang ditambahkan juga dengan lafaz apa? Mudhari'. Anta takunu majidun nabilu idza tahabba syam'alu balilu. Wa yahdifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau katsiran da syahr. Ini masih pembahasan tentang kekhususan dari kana. Ya, mereka membuang, orang Arab membuang apa kana bersama isimnya. Wa yabquna al-khabar. Di sini enggak disebutkan isimnya, tapi difahami di situ yang dibuang kana dan isimnya. Kenapa? Wa yahdhifunaha wa yabquna al-khabar. Mereka membuang kana dan menyisakan khabar. Berarti yang dibuang juga apa? Isimnya juga, ya. Wa ba'da in walau, dan setelah in dan law syartiyah ya. Katsiran. Iranya apa katsiran? Hal dari dari apa? Hal dari dhamir yang ada pada ishtahar al-ati katsiran dasyahar. Ya. Atau apa? Hal min fa'il. Ya. Atau ishtiharan katsiran juga bisa. Sifat dari apa? Masdarnya mahdhuf. Ya. Jadi setelah in dan law itu banyak sekali pembuangan kana dan isimnya. Ya. Contoh yang paling masyhur apa? Al-mar'u majziyun bi'amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiba fa ma'tidzaruka min qawlin idza qila. Ya. Saya apa? Apa takdirnya berarti? In khairan fa khairun in kana al-'amalu khaira fa jazaohu khairun wa in kana al-'amalu syarran fa jazaohu syarra. Ya. Seringnya setelah in dan lau. Setelah in tadi, in khairan fa khairun. Setelah lau apa? Iltamis walau khataman min hadid. Walau kana ma taltamisu atau kana al-multamas. Apa? Khataman min hadid. Ya. Khataman min hadid. Atau dengan contoh yang lain. Ala ta'ama walau tamrun. Bisa tamrun, bisa tamrun. Ala tu'am, apakah tidak ada makanan meskipun sebuah apa? Meskipun apa? Kurma. Kalau dibaca tamrun rafa apa berarti? Dia sebagai? Ya, sebagai isimnya berarti. Iya kan? Dari kana yang mahdhuf. Berarti yang mahdhuf apa? Khabarnya. Walau yakunu indana tamru. Kalau tamra berarti yang mahdhuf apa? Isimnya. Ya. Berarti yang dibuang isimnya. Ya. Pada semisal contoh al-mar'u majziyun bi'amali dan semisalnya wala berapa sisi? 4 sisi. Sisi yang pertama ini yang paling bagus in khairan fa khairun. Ya. Yeah. In syarran fa syarrun. Sisi yang kedua wala juga dengan nasab semua, ya kan? In syarran fa syarrun. Ya. Yeah. Bagaimana penakdirannya kalau mansub semua in syarran? In syarran in syarrun ya. Tadi yang pertama in khairan fa khairun. Yang kedua bagaimana? In khairan fa khairan. Sekarang masuk semua ya. In khairan fa khairan. Tadi sama. In kana al-amalu khairan. Fa khairan bagaimana itu? Fa huwa yujza khairan. Iya, fa huwa yujza khairan. Wala juga apa? Yang berikutnya? In khairun fa khairan. Berarti takdirnya apa? Apa? In kana fi amalihi khairun fawajudza khaira. Ya. Atau boleh juga apa? Marfu semua ya. In khairun fa khairun. In syarun fa syarun. Berarti apa takdirnya? In kana fi amalihi khairun ya. Fajazau khairun. Yang paling lemah mana? Ya. In khairun fa khairun. Itu kebalikan yang pertama itu yang paling lemah. Yang dua tengah itu apa? Mutawassit itu sedang. Sekarang kalau datang setelah ladun bagaimana? Setelah in dan law ya. Kathiran dan syah. Setelah ladun. Itu apa? Syad. Min ladun syaulan ila fa'ila itla iha. Min ladun. Ya. Syaulan. Fa'ila itla iha. Cukup dulu lah. InsyaAllah. Sudah kan 20 kan? Masih cepat. Tidak apa-apalah. Kalau jangan cepat. Semoga ada faedahnya. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك